إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب باب siapa yang menegakkan tauhid dia akan masuk dalam surga tanpa hisab, tanpa hitungan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bighairi hisab. Qala syarih ay wala 'adab. Masuk surga tanpa hisab maksudnya juga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. Qultu, aku katakan tahqiquhu takhlisuhu wa tasfiyatuhu min syawa'ibi syirk wal bid' wal ma'asi. Kan disebutkan man haqqaqa tauhid, siapa yang menegakkan tauhid. Bagaimana tahqiqnya, tahqiqu tauhid, bagaimana menegakkan tauhid? Qultu, saya katakan, kata Syekh Sulaiman al-Syekh, qultu tahqiquhu, mewujudkan atau menegakkan tauhid adalah takhlisuhu, memurnikannya. Wa tasfiyatuhu, membersihkannya. Min syawa'ib syirik, dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik. Wal bid'ah, wal ma'asi. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian musannif membawakan di dalam bab ini dalil pertama, yaitu qala Allah ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin. Dalam surat An-Nahl ayat 120 dibawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah yang qanitan lillah, yang serasa taat kepada Allah, hanifan, yang cenderung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, walam yaku minal musyrikin, dan tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Disebutkan dalam syarahnya, wasafa Ibrahim alaihi salam bihadhihi sifat allati hiya al-ghayah fi tahqiq at-tauhid. Digambarkan di dalam ayat ini tentang Ibrahim Khalilullah alaihi salam dengan sifat-sifatnya, yang sifat-sifat tersebut hiyal ghayah, merupakan puncak dalam penegakan tauhid. Ada berapa sifat yang disebutkan dalam ayat ini? Perhatikan, inna Ibrahim kana ummatan, satu, qanitan lillah, hanifan, walam yaku minal musyrikin. Disebutkan empat sifat. Kita akan lihat satu persatu. Al-ula, yang pertama, inna Ibrahim kana ummatan. Anahu kana ummah. Apa artinya ummat? Mungkin kita sering dengar ummat maknanya umat manusia. Satu ummat, sekian banyaknya. Maka itu benar makna ummat, tetapi ada makna lain. Ummah bermakna kodwa, ikutan, panutan, teladan. Dari kata apa? Dari kata ammama, yu'ammimu imaman. Imaman mu'alliman lil khair. Makna ummah adalah imam mu'allim lil khair, yang memimpin, yang memberi contoh, yang mengajarkan kebaikan-kebaikan. Dan Ibrahim disifati dengan sifat ini. Kana ummatan. Wa madzaka illa litakmilihi maqam as-sabr wal yaqin. Dan tidaklah demikian disifati Ibrahim alaihissalam kecuali karena sempurnanya kedudukan sabar beliau dan kedudukan yakin beliau. Orang menjadi imam, menjadi panutan dan pemimpin kalau memiliki dua, as-sabr wal yaqin. Apa dalilnya? Dalilnya ucapan Allah Subhanahu wa taala ketika membicarakan tentang Yahudi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kami jadikan di antara mereka menjadi imam-imam, kata Allah. Kapan? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Lihat, sabar dan yakin. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun, ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Maka Ibrahim alaihissalam karena takmilihi maqam as-sabr wal yaqin, karena memiliki kedudukan sabar yang sempurna dan kedudukan yakin yang sempurna, alladaini tunal bihimal imamatu fid din, yang dengan dua perkara itu didapatkan kepemimpinan dalam agama. Ikhwani fi din a'azakumullah, ada catatan penting tentang makna ummah. Secara bahasa, umat ini bisa bermakna satu umat, satu generasi, seperti walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa sanibu ta'ud. Kalau ada papan tulis, kita tulis papan tulis. Umat memiliki makna pertama, artinya umat, artinya kumpulan manusia yang banyak. Sebagaimana disebutkan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, kami telah utus di setiap umat seorang rasul. Setiap umat ini setiap generasi manusia yang banyak. Apakah tepat kalau diterjemahkan bahwa Ibrahim adalah umat dengan makna ini? Bisa. Mengapa? Kata beberapa ulama, karena di saat itu tidak ada orang yang beriman kecuali Ibrahim. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah, meminta anak, meminta turunan yang akan melanjutkan dakwah tauhidnya. Meminta turunan, dan Allah berikan kepadanya Ismail dan Ishaq. Maka disebutkan, kana fi dzalikal waqt, bahwasanya di waktu itu tidak ada orang beriman kecuali Ibrahim. Maka Ibrahim di saat itu sebagai satu umat, satu generasi. Hanya Ibrahim, satu ummah. Tapi makna kedua adalah imam yang tadi sudah dijelaskan. Yani kudwah, panutan, mualliman lil khair. Itu juga jelas tepat karena Ibrahim adalah yang mengajarkan tauhid. Yang kalimat tauhid yang diajarkan oleh Ibrahim menjadi kalimatan baqiyatan fi aqibih, menjadi kalimat yang dikekalkan di belakangnya, dilanjutkan oleh Ismail alaihissalam dan juga Ishaq alaihissalam. Dilanjutkan di belakang Ishaq ada Yaqub, di belakang Yaqub ada nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Baik, sedangkan dari Ismail kemudian muncullah dari turunannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang juga mengajarkan tauhid. Sehingga Ibrahim alaihi salam adalah ummah dalam artian imaman mualliman lil khair. Yang ketiga, makna ummah adalah jalan. Sebagaimana disebutkan dalam ayat lain, ketika orang-orang jahiliyah diajak kepada kebenaran, mereka menolak dengan taklid. Apa jawabnya? Inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kata mereka kaum jahiliyah, kami mendapati nenek moyang kami di atas satu ummat dan kami mengikuti jejak mereka. Apa makna ummat di sana? Lain lagi, bukan yang pertama, bukan yang kedua. Ummat di sini maknanya jalan. Yani tariq. Bahwa kami mendapati nenek moyang kami ala tariqin. Wa inna ala atharihim muqtadun. Dan kami mengikuti jejak mereka. Baik, kalau umat bermakna yang ketiga, tepatkah menjadi sifat Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah, Ibrahim adalah jalan. Ayat sepertinya kurang begitu tepat secara bahasa bahwa Ibrahim adalah jalan, tetapi kalau menggariskan satu jalan maka itu benar. Bahwa Ibrahim alaihissalam yang menggariskan satu jalan yaitu jalan tauhid, jalan la ilaha illallah, jalan kalimat yang diajarkan oleh Ibrahim sampai kemudian dilanjutkan oleh para anbiya di belakangnya. Faja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Yang kedua, sifat yang kedua bagi sifat Ibrahim alaihissalam. As-saniyah qawluhu qanitan. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Qanitan, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, qunut maknanya dawamut ta'ah. Qunut adalah terus menerus taat. Wal musalli idza tala qiyamuhu au ruku'uhu au sujuduhu fa huwa qanit. Seorang yang salat kalau memanjangkan berdirinya, memanjangkan rukuknya, memanjangkan sujudnya, maka dikatakan orang tersebut qanit. Isim fa'il dari qanata yaqnutu, qanit. Contohnya dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 9. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbih. Kata Allah, apakah seorang yang qanit di malam hari? Orang yang kunut di malam hari. Dalam keadaan sujud. Dalam keadaan berdiri. Karena takut pada hari akhir. Dan karena mengharapkan rahmat Rabbnya. Sampai pada kalian, pada kalimat. Apakah sama? Ya, ini kalimat Allah SWT dalam ayat ini. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdurul akhirah wa yarju rahmat Rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Katakan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maknanya orang yang berilmu akan khusyuk dan akan kunut dalam salatnya. Kunut dalam artian memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, memanjangkan bacaannya, itu pun bermakna kunut. Berarti kunut tidak hanya setelah Samiallahu liman hamidah mengangkat tangannya kemudian berkata dengan doa kunut. Bukan hanya itu. Semua ketaatan yang terus-menerus atau seorang yang memanjangkan salatnya, memanjangkan berdirinya, memanjangkan sujudnya, itu pun dikatakan kunut. Sebagaimana dalam ayat ini, amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih. Berarti sifat Ibrahim yang kedua apa? Selalu taat. Dawamut ta'ah. Sifat ketiga. Al-Thalithah. Kana hanifan. Qultu. Qala al-allamah ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala. Makna al-hanif adalah al-muqbil ala Allah. Yang selalu menghadap kepada Allah SWT. Al-mu'rud an kulli ma siwah. Yang berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, yang selalu cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang ketiga, yang selalu cenderung kepada Allah dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, yang keempat. Annahu ma kana al-musyriki min al-musyrikin. Sifat yang keempat, wa lam yaku min al-musyriki. Dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Aili sahati ikhlasihi. Karena sahnya keikhlasan beliau. Wa kamal sidqihi. Karena sempurnanya kejujuran beliau. Wa bu'dihi anis syirik. Dan jauhnya beliau dari syirik. Maka dikatakan oleh Allah. Wa ma kana minal, wa lam yaku minal musyriki. Dan beliau tidak termasuk orang-orang musyrik. Orang yang tidak berbuat syirik mungkin bisa berjalan bersama orang-orang musyrik. Tetapi beliau, Ibrahim alaihissalam, tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Artinya tidak berbuat syirik dan tidak bergabung dengan orang-orang musyrikin. Maka dikatakan walam yaku minal musyrikin. Beliau tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Oleh karena itulah yuwaddih hadza dijelaskan oleh Allah dalam ayatnya qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladina ma'ah. Telah ada contoh teladan yang baik pada diri Ibrahim alaihissalam dan yang bersamanya. Dalam tafsirnya, kalimat yang bersamanya adalah yang bersamanya dari para anbiya. Yang bersamanya dari para nabi. Hati-hati, jangan dikatakan yang bersamanya berarti orang yang pengikut-pengikutnya. Karena sudah dikatakan bahwa Ibrahim tidak punya pengikut kecuali anaknya, yaitu Ismail dan Ishaq dan keluarganya tentunya. Ay, ala dinihi min ikhwanihi al-mursalin. Berarti walladina ma'ah, yang bersamanya adalah saudara-saudara Ibrahim dari kalangan para rasul. Demikian dikatakan oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Apa yang jadikan teladan dari Ibrahim alaihissalam dan para anbiya? Idh qalu liqaumihim. Ketika berkata kepada kaumnya masing-masing. Yaitu orang-orang musyrikin yang tidak mau beriman. Mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum. Kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum. Kami mengingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha. Dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian. Abadan. Selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kalian beriman kepada Allah sendirinya. Yani sampai kalian bertauhid. Illa qawla Ibrahim li abihi. Hanya saja ucapan Ibrahim kepada bapaknya yang berkata, la astaghfiranna lak. Sungguh kami akan mintakan ampun untukmu. Wa ma amliku laka minallahi syai. Dan kami tidak memiliki sedikit pun di sisi Allah sesuatu apapun. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Wahai Rabb kami, kepadamu kami bergantung. Dan kepadamu kami kembali. Dan kepadamu kami akan dikembalikan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh para anbiya memiliki bara'ah, berlepas diri dari kaum musyrikin. Kami berlepas diri dari kalian. Kami mengingkari kalian. Kami tidak suka kalian. Kami benci pada kalian. Kami bermusuhan dengan kalian. Sampai kalian mau bertauhid. Ini dikatakan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Contoh teladan yang baik. Demikian di dalam surat yang disebutkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Nasallahu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Naktafi bihadal qadr. Nuwasil insyaAllah di darsil ati biiznillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.